penyanyi nih, dangdut. Yang kedua ngarang anak kuyuknya boleh, ngarangnya mau ngarang belum neraka. Ibu bagus sih ngarangnya barang bagus. Kamu sudah gawiannya kada bagus, ngarang barang bagus, ada juga bagusnya. Kamu ngarang kada bagus, gawian kada bagus, lu lupa kada bagus, kurang. Tak ada burungan sakitnya. Dan mengarangnya anak yang bagus itu hukumnya wajib. Berdosa umat lawan abah, apabila mengarangnya anak, mengarang memang kada bagus. Misalnya seperti sahun. Mengarang anak sahun, sahun pun lupa. Al-Ghazali At-Tusihi itu kampung kan Sohidi Kitab Al-Ihya'i Wahua Imam Ghazali Al-Ghani Amit Ta'arif pada sallallahu alaihi wa sallam Sidin itu kada usah lagi lah diperkenalkan sebab sudah masyukur aja. Wa'adhaa alal muslimin birrah. Semoga Allah mencurahkan kepada seluruh orang Islam akan kebaikan-kebaikannya. Fara'aitu min nasihat til muslimin wa khidmatid din. Maka aku berpikir menasihati akan orang Islam dan membantu agama. An asta'ina billah, bahwa aku minta tolong dengan Allah ala tarjamatiha, atas menerjemahkan kitab tadi minal farisiyah ilal arabi, dari bahasa Perancis ke bahasa Arab. Ma'arifatul lafzi disertai ringkas lafaznya wa jazalatul ma'na, luas maksudnya. Wasuhulatul mabna, mudah pondasannya. Kayyan tafi'a bihal fasl wal am, supaya dapat paham dengan dia ulama dan orang awam. Allah as'alu, kepada Allah juga aku meminta. An yamunna ilayna bil fawzi bidzalil salam, bahwa Allah memberi nikmat kepada kita semua dengan beruntung masuk ke dalam surga. Qala naqluha an farisiyu fi bayani sabab ta'lif al-ustaz bi hadhihi al-risala al-mansubah bi khilasat at-tasanif. Berkata orang yang memindah, yaitu farisi, pada menyatakan sabab dikarang oleh gurunya, yaitu Ibnu Ghazali, bagi risalah ini yang diberi nama khilasat at-tasanif. Inti daripada segala karangan Imam Ghazali. Kita apabila sudah umur 60-an ini, ya setiap kitab kan meringkas-ringkasnya aja, kesimpulan-kesimpulannya aja sudah. Kada perlu mungkin baring cerita, karena umurnya sedikit aja lagi. Jadi apa risalah jelas apa itu ini? Pikir banyak tiap-tiap selawat ada pikirnya. Kalau dikir, tidak ada selawatnya. La ilaha illallah, ada selawat. Tapi kalau ya Rabbi, salli ala Muhammad, ada yang penting. Jadi tiap-tiap selawat ada dikirnya. Tiap-tiap dikir, ada selawatnya. Jadi selawat saja. Insyaallah, asal kita lazim dan ikhlas membaca selawat, insyaallah terbuka segala macam, merasa akan surga dunia sebelum surga akhirat. Rezekinya, kepintarannya, rajin beribadatnya, sobernya, ridhonya, apa semua berkat selawat kepada Nabi, selawat kepada Nabi, banyak-banyak selawat. Di dalam kitab itu apa, Tarbiyatul Mubtadi'in, atau kitab lainnya lagi disebutkan bahwa kita manusia ini ada punya nafsu. Lalu karena ada nafsu, diri kita kotor dan gelap. Lalu supaya kotor hilang, gelapnya hilang, Nabi Muhammad SAW bersabda, taharatu qulubil mu'minin minas sadai as-salatu 'alayha. Taharatu qulubil mu'minin minas sadai As-salatu alayya bermula pembersih hati orang yang beriman dari kekotorannya, yaitu baca salawat atas unta. Salawatnya ada sudah di lahir, ada aja sudah, apa lagi? Neperada pulang dalailnya. Bagus cetakannya pulang. Disusun akal pulang semayan Allah sampai jenis akhir. Hanya Selasa. Disambung dengan istri penghasilan Basri. Apa lagi? Harganya, iya kurang lebih 2 bungkus rokok gorong dalam lah. Qurannya sedigi, nah Qurannya kertasnya bagus. Itu pulang pakai nama Prada pulang. Namun masih, punya kada masih tak ada ini. Kesal aja, punya masih ketentunya juga, punya kada masih ini juga. Bahwa orang selesai wajib beratang kita nih. Siapa yang makan, inya juga nang kanyang. Siapa yang balakar, inya juga nang balakar. Jadi ada orang dua balakar. Anaknya sugih, abahnya susah, kenapa? Abahnya kalau bercari, anaknya bercari. Artinya maksudnya itu, anaknya takwa, abahnya kada. Jadi anak nang kalau berkat hidup. Oleh sebab itu takwa hukumnya wajib berdoa. Saban hari Jumat mesti ada tausiah dengan takwa oleh tuan khatib di mana-mana masjid. Supaya berataan sugi. Waman yattaqillah ja'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min hayth la yahtasib. Sugi berataan. Sugihnya itu duitnya dari Allah. Macam-macam aja tuh mulakan halnya jalannya. Tang ada aja ada kumpul di tugas ada macam-macam mendulang kata yang halal-halal aja. Dan seorang kumpul kembali ke sini bilang hingga sugih lor utang. Nah, palamu sembahyang subuhnya malaur, Johor asalnya malaur, mungkin pisang yang itu juga. Kemudian sesudah tarah hati dengan membanyak salawat kepada Nabi, ada lagi hadis Nabi SAW. Bermula membaca salawat lawan aku, jadilah aku. Jadi hati yang gelap jadi terang, hati yang kotor jadi bersih. Salawat. Dalam ayatnya ada sebenarnya lagi. Tagar malam menonton TV, menonton TV aja, malam menonton TV, siang menonton TV. Itu baca jalanan pulang, ngapain wajar ke jalanan? Cuci mata. Umur berapa sudah? Angin aja, ini hanya 60 saja. Belum 100 saja. Maka ini banyak mati mendadak. Sebab kolesterol, paru-paru, darah tinggi, ya enggak. Apalagi kolesterolnya tinggi, darahnya tinggi, jantungnya sudah obah juga denyutnya, anu paru-parunya ada juga kotor, ligat juga, ada juga terusak-rusak. Anu pikiran banyak banget lah. Anak nakal berataan, minum tuh nakal berataan. Nah, pikiran-pikiran yang sulit, yang sedih ini mempercepat kematian seseorang. Jadi jalan awak sudah pa ibadat, bini pa ibadat, anak pa ibadat. Orang Islam juga ya, anak bini orang Islam juga. Ini bininya idam orang kafir, anak yang orang kafir kakayanya. Banyak orang nak hendak sugih tapi kada bisa sugih. Kenapa? Hanya di rumah tangganya ada penyebab pada sugih. Yaitu napa jar orang baharisa membawa sial. Ada di dalam rumah yang membawa sial. Yang menuruti orang kafir, pakaiannya, keuntungannya, kata. Itu tak. Ini anak buah kita nih di Mekah. Anak alim baca kitab. Namun dan gombayan itu di tangan. Gombayan itu yang pernah itu. Nang di muka lainnya itu aja. Kalau orang kafir disuruh oleh iblis lawan setan, ulahkan pemenang-pemenang nang supaya anak orang Islam jangan lagi memperhatikan agama, hanya memperhatikan dunia itu aja. Nah, apalagi di handphone-handphone ada juga bilang. Nah, mainan-mainan itu. Asik mainan aja kan enggak apa-apa. Nah, apa para jalan yang tadi ada balon di sekolah. Ini sebenarnya jadi lamun mati, nempuhan yang mati. Kalau ada lagi kampungnya adalah anak mengalun yang menunggu yang jauh yang mana alun dan titik pula sehari semalam dan titik isinya pas menembus ternyata itu nampaknya kemes. Kalau kan yang sikung barang, ini dijadi apa yang ujung-ujung jadi ulama nang sikungnya. Jangan diganggu lah kalau sentuh dunia yang tadi. Gagal wah ini semua balanya umum di mana aja ada nih kan. Jadi selawat berdekat, selawat. Adapun dalam kitab ini pula sakit persoalan. Artinya inti dari segala karangan Imam Ghazali Baghdad karena ya Allah sudah mengucap puji kepada Allah Ta'ala umat yang terselubihi dan sesuatu yang berhubungan dengan puji. Kenapa mahadab terjamah itu? Yaitu sesuatu yang akan datang ini terjamahnya. Terjamah taklif kali. Amma ba'du. Ini sababnya jadi kitab ini ada timbul. Fakarkan rajulun min talami nanti hujjatul Islam Muhammad ibn Muhammad ibn Ghazali kata Allah surah al-a'ini. Sesungguhnya adalah seorang laki-laki daripada segala murid Imam Ghazali. Qaddasallahu sirrahu al-'aliyah. Semoga Allah membersihkan akan ruhnya yang mulia. Qad ta'iba fi tafsir al-'ulum, murid presiden ini bersusah payah untuk mengumpulkan segala macam ilmu. Muddatan min as-sinin, satu masa daripada beberapa tahun. Hatta haja min kulli fannin nasiban wa dhurra, sehingga ia mendapat dari setiap fan akan bahagian yang sempurna. Tapi dari yang seolah dapat terpensi, wayak dulu. Pada satu hari dia memikirkan keadaan dirinya, malam menuntut ilmu, siang menuntut ilmu, malam menuntut ilmu, siang menuntut ilmu. Waktu untuk beramal bau mirip ada dari sini. Nah ini dong tertentu. Siakal guru telah malam majar, siang majar. Membaca dalail lawan Quran dan istighfarnya apabila kan kagak lagi belajar habis waktu majar yang sikungnya apa? Indahnya majar siang aja malam apa? Ramai bener orang datangan merotot di rumah majar apalagi yang dirotot alam itu kan masalah tasawuf lawan tauhid mulai isya sampai subuh kalau singkalah ternyata sambil berokok sambil minum kopi. Apalagi mani anda mie goreng. Pandernya aja. Coba ya kan masalah pandar ilmunya sejam. Sisanya aja. Baca salawat alam dalail lawan Quran. Ada amaliyahnya. Ini pandernya aja amaliyahnya. Kadada. Sodakohnya kadada. Sodakoh kadada. Tapi kalau pandir tasawufnya, pandir tauhidnya, saban malam, saban hari, tiga saatnya. Tapi mana aktif lawan duit, mana aktif lawan awak pula. Apalagi di hati ini, pahirian, penyarikan, dendam, toma, loba, sarakah. Arti toma sama hendak yang itu orang. Kalau dapat melihat yang penulang, memanggil aja. Tapi lagi tolong diambilnya. Bapak dapat apa ada? Oh jadi malu, hak orang mana diambil? Manusia manusia bersifat toma, loba, serakah yang jelas. Wa yaqulu inni qad a'addtu nafsi muddatan tawilatan fi tahsili tilka al-'ulum wa la'ana la adri ayya 'ilmin anfa'u li minha. ليكون سببا لهدايتي ويقودني في عرصات القيامة. belajar ya. Lahat berpikir terlalu bukan ber. Sesungguhnya aku bersusah payah di dalam masa yang panjang untuk mendapat segala ilmu yang itu. Sekarang aku belum tahu di antara ilmu yang banyak itu mana yang bermanfaat bagiku, mana yang kurang manfaat, mana yang menjadi yang buruk. Supaya ia ilmu itu menjadi sabab untuk aku mendapat hidayah, artinya amal. Dan dia menarik akan daku di awal-awal kiamat, di padang hari kiamat. Wala adri aywan ghairan nafi'i minha. Dan aku pada tanggul pula, apa ilmu-ilmu yang banyak tadi, yang mau berapakan dengan dia. Yang kadang manfaatnya, dahulu ada murid-murid seman memutalahi bahimat benar kita berhayat nyepikih kan mutalah bahimat ujar guru seman nang nyawa itu bisa datang bulan nyawa bisa datang bulan ada bulan ya apa mau urus ngurus nang kada datang soalnya bisa jual. Orang alim, empat politik, seorang pun sanggup juga mengurus negara. Kenapa jadi empat politik? Jadi bakal ada alim namanya. Kurang, nah, kalau sudah yang halus-halusan, yang anuman, kita hendak bertampil-tampil, bang, berpolitikan, yang anuman-anuman, habis lalu ya, karena yang mengajar kitabnya habis, tak kasih itu berbahan. Aku kira selama 3 tahun aja lagi kelihatan barang-barang mengarah surutnya masalah Islam. Surut hari ini. Kenapa saya mikir lihat dari bang melihat yang ini? Di TV-TV kali ini siang malam apa filmnya film Makalahi. Ya, Jaka Tungkir, Jaka Umbara. Ya kenapa kalau ke Indra bakal lahir? Nah itu kurang beginiannya itu juga pula. Nyai Pelet. Apakah sukung ada itu beginiannya? Beginian belajar berkuntal, bakal lahir. Di sosial itu, jadi anak-anak kita yang diri-diri umpat dua. Kadang-kadang di kuntalnya umumnya. Anak ini laki-laki mimpi juga. Sabar malam, apa-apa malamnya itu bernyanyi. Grup dari anu, grup dari anu, grup yang ya Allah merusak sebanar lawan anak buah kita. Alim, soleh. Barang seper-seratusnya dan kepelampaian, barang yang kawai. Anak sorong, nyaman di dalam kubur kan anak. Dapat kiriman dari anak yang masih hidup, ini pengalim. Pahamnya mengirimi abangnya, umanya. Namun anaknya sugih, kirimnya duit, tabukakannya duit, tindainya anak, kalau dia tak mukal nampak, aja di kubur. Ada orang menjual dalam paham. Apalagi sugih, kada, alim, kada, umanya mati, abangnya mati. Kenapa nak dapat abangnya di kubur, kiriman apa? Meelangin, menjarai, kata dia pulang kubur. Sudah kuburnya diberhiasan, ditaranyakan, dibersiapkan. Anu bang ini sebenarnya ketika itu bang kasih lah. Andai pergi ke suatu nafsi ke daerah awam ke minta jalan. Nang mana nang kata manfaat daripada ilmu nang banyak kata atau bahaya supaya aku bisa berjauh wa ahkari zaminu dan aku berjaga-jaga daripada ada manfaat itu. Kama qala alaihi salatu wassalam, na'udzu billahi min 'ilmin la yanfa'. Berlindung kami dengan Allah dari ilmu yang tidak ada faedahnya. Ikan misalnya belajar ilmu dagang siang malam, lamun kau yang seorang kada pedagang juga. Tapi lah malakannya kada kali yang seorang. nang dituntut, nang dikaji itu, nang gawian sehari semalam tolong kegawi ini toh. Jadi supaya jangan salah. Karena kalau ada satu geram, ma'amirkan ilmi yang fa'umazalat habir fikratu taqlibu ilaihi hatta hamalatu ala ayat wa ila syafi'i hitara yastabtihi fihi an kustati hadihi wa masalah Allah. Senantiasa pikiran si murid tadi bertambah-tambah atasnya sehingga mendorong akan dia pikiran tadi hatta hamalat sehingga mendorong ia, ia si fikrah. Akan dia akan si ya rajul tadi atas bahwa menulis ia kepada gurunya Imam Ghazali akan satu surat yang isinya meminta fatwa ia akan Imam Ghazali pada itu surat dari kisah kinya nang ini dan masalah nang lain dari ini. Itu bakasnya tak ada murid Imam Ghazali sekong menuntut ilmu rajin banyak sudah lalu terpikir nang banyak ini nang mana mana faat nang mana kada bahkan kawa aku menang lu kecuali aku ketakun nang guru aja sudah lalu berkirim surat nang Ghazali lalu dijawab sulit jawaban belum tuh iya nih keringkasan mana. Wa yatlubu minhu ma'a dzalika an-nasihata wa du'a dan menuntutlah ia ia si murid minho daripada anu guru ma'adzalika zalika si anu fatwa akan nasihat dan doa selain daripada kena di kitab situ di surat itu tadi isinya ketakun masalah itu minta pulang nasihat dan minta doa lawan perguruan sebab doa tuan guru kabul. Nah kalau jadi kabul nah ujar nabi bahwa orang yang jadi guru agama semua sesuatu memintakan ampun atas dosanya kepada Allah sehingga sampai iwak yang masih hidup inya mintakan ampun bagi tuan guru agama. Jadi walau dosa ada juga itu sudah ada tinta tukang tinta ampun akan ada lalu doanya para kabul itu bang. Jadi mengharap doa perguruan. Qala fihi qala murid fihi bil kitab maula wahai guruku in kana tariqu ila jawabi mudawanan fi kutubika al-azizah jikalau adalah jalan untuk menjawab akan aku berbuku di dalam kitab sempian yang berbilang kahiyah ilmu seperti ya ulumuddin wa kimia isyadah dan kitab yang diberi nama kimia isyadah wa jawahir al-quran kitab yang diberi nama jawahir al-quran wa mizan al-amal kitab yang mengarang mizan al-amal wa al-qistas al-mustaqim kitab qistas al-mustaqim mi'raj al-qudus kitab mi'raj al-qudus wa min hajjil al-abidin wa amsalih. Fa'inna khadimah kaba'ifun talilat warab anil mutolakiyah. Karena murid sempian ini, hai suruh, baik benar, kabur lagi matanya daripada mutolahi kitab-kitab itu. Lalu fa'atubu min sayyidi, maka ulun meminta lawan sempian, wa ustazi hai guruku, mustasara. Nang ringkas saja, intinya aja, akra'uhu kulla yamin, nang ulun baca saban hari. Wa amalu bima fihi dan ulun pakai. Napa isinya? Ila akhir maqal. Maka kata syekh, maka menulis Imam Ghazali. Fi raddihi kitab pada memberikan suratnya atau membalas. Al-Aqi. Wa arsalahu ilaihi dan mengirim Imam Ghazali akan kitab tadi kepada muridnya. Artinya kitab tadi kita apa? Ya balasan. Wa huwa minyana. Qawluhu radiyallahu anhu. A'i'lam ayyuhal waladul aziz. Ketahui Allah ini wahai anakku yang diberi tulang kemuliaan. Kalau sudah guru kan memuji ya sudah. Harapan ujar guru seman apabila guru tak sayang iya sudah. Jadi sudah tak. Tapi ramon gurunya kata penyarane aduh. Wassahibul mukhlisu. Hai pembantuku yang ikhlas. Ujar yang benar ini. Atolallah bakal abdi ta'atik. Semoga Allah memanjangkan umur ikam di dalam ibadah Wasalakalika tariqah Ahbabi, dan Allah menjalankan ikam di jalan kekasih-kekasih wali-walinya. Anna jami'an nasaihil awwalin wal akhirin majmu'atun fi ahadits Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Ketahui akan bahwasanya semua nasihat-nasihat dari orang dahulu kala dan yang akhir terkumpul semuanya di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Di'annahu huwa alladhi utiya jawami'al kalim. Karena Rasulullah diberi jawami'al kalim. Sedikit perkataan, tapi padat artinya. Itu jawami'al kalim, sedikit kata-kata, maknanya padat. Fakullu nasihin. Mahma nasaha, fahuwa mutafakkirun ala mawa'idi nasihi. Allahu Akbar. Setiap orang yang menasihati orang lain, setiap ia menasihati, maka ia itu adalah umpat-umpatan makan di hidangan Rasulullah SAW. Ini nasihat ini miliknya Rasulullah. Sidin memberi nasihat, apabila ada orang lain memberi nasihat, nasihat itu diambilnya di mana? Di hadapan Nabi yang mengambil. Itu mulai tupai le. Tupai le itu umpat makan tak segera diundang orang. Umpat menyuat orang ada menyong-nyong. Jadilah menjadi penasehat, hadis kada paham. Nah, kan oleh kesehatannya. Namun di bariakannya kesehatan orang. Kenapa? Kamu injak ada tahu di hadis. Sayang kan sudah di zaman kita ini habis ini guru Sarani, guru Sarwani, guru Samman Mulia, nang ahli-ahli hadisnya, ahli-ahli tafsir sudah habisan sudah. Sayang mana ya kata ikan ini untung, ya kata tidak ikan ini untung. Sambat belajar langsung. Ujar guru bangun, Samman kalau memakai banar, Samman kan memakai banar. Ujar guru Rasul Anwar, kalau Samman ini masih, fa'in wafarqa syai'un minan nasa'il nabawiyyah, fala haja tarasidin nasa'il. Kalau sampai kepada engkau sedikit dari nasihat Nabi, maka tidak ada hajat engkau kepada itu untuk minta nasihat lagi. Komplek di hadis Nabi sudah nasihat, kalau saya minta lontiak lagi, kecuali ikam belum menahu hadisnya. Wa illam yusil ilaika syai'un minha, jikalau belum ikam tahu hadis yang mengandung nasihat, faqulli man ladzi hafaltahu min ilmi fi ma amrita min amri. Maka katalah olehmu dengan diri engkau sendiri, apa aku dapati daripada ilmuku? Pada sesuatu umur yang sudah aku buang-buang, sudah tidak ada faedahnya sama sekali. Jadi apabila kita hidup malam atau siang, kada dapat ilmu, ilmu agama yang manfaat, maka malam dan siang itu tidak ada faedahnya. Sia-sia namanya. Rasulullah bersabda, kullu yawmin tala'at fihi syamsu la azidu fihi ilman tamtu wa syamsan fil yawm aw kama qala. Setiap hari nang aku pada isi dengan menuntut ilmu nang bermanfaat sehingga aku hampir kepada Allah, maka seharian itu tidak ada berkat sama sekali. Jadi hari itu nak kada menuntut ilmu agama atau kada paham, kada berkat walaupun duit dapat 1 miliar. Nangaran berkat itu kalau dapat ilmu manfaat di dalam hari itu atau dalam malam itu atau di dalam jam itu nah, dudukan dapat ilmu manfaat, nah itu ngarannya berkat. Ngarannya yang dudukan itu berkat. Lamun dudukan marotek merokok minum kopi ketawaan alakakan makanan mereka berkat nah, apa nih tak? Itu langsung kita gawe 40 50 60 ayo hal walad kullu nasihat awwalin wa akhirin fi maqalat sayyidil mursalin maktubatun lil alamin. Hai anakku, setiap nasihat orang dahulu dan orang akhir di dalam perkataan Rasulullah SAW tertulis untuk kurang banyak. Ukulun minha yufidu faidatan tamah. Setiap daripada hadis Nabi memberi faedah akan faedah yang puas 100%. Faminha hadal hadithu. Di antaranya satu ini hadisnya, wahwa alamatu i'radul la ya'nil abdi ishtighaluhu bima la ya'nihi wa inna imra'an dhahabat sa'atun min 'umrihi bi ghayri ma khuliqa lahu la jadirun an yatula 'alayhi hasratuhu ay yatawwila 'alayhi hasratuhu ومن جاوز الأربعين ولم يقبل خيره شره فليتجهز إلى النار. Ini hadis Nabi yang pertama di dalam kitab kami. Ciri-cirinya Allah berpaling daripada hambanya bini-bini atau laki-laki, yaitu si hamba itu menggunakan waktu mengarja, memandir, mengadada faedahnya. Jadi orang yang membuang-buang waktu itu orang yang sudah Tuhan berpaling daripada inya. Kada menggaduhi lagi Tuhan. Tapi kalau Tuhan menggaduhi, wah kada mau mengerja memandal nang kada berfaedah. Dan sesungguhnya seseorang yang lewat satu saat daripada umurnya mengerja lain dari ibadah, lajadilun sebenarnya ayyukumila bahwa memperpanjang ia alai atasnya hasratahu akan kerugiannya. Jadi umurnya itu menambah kerugiannya, bukunya isinya ruput bini-bini atau laki-laki. Jadi kita berpikir masing-masing aja, guru kah, bini guru kah, anak guru kah, pikir-pikir ya. Apa aku ni jam-jamnya nak ibadah? Mungkin ada ibadah menambah lagi. Mutalaah kitab tadi mutalaah banyak yang dapat ketakun belum dulu. Ini kadang mutalaah aja di rumah, di sekolah. Kadang ketakun dia di bangka anak muda. Dan siapa aja yang lewat umurnya 40 tahun dan kada banyak kebaikannya dari kejahatannya, silakan ia mensiap-siapkan dirinya masuk neraka. Jadi kalau umur 40 tahun banyak ibadah daripada yang lain. Ini batas 40 bulan. Sekalinya umur 40 berkhidmat mengurusin yang dalam tertinggal, macam apa? Ruginya. Nah itu hadis pertama. Tandanya Tuhan berpaling dari hambanya, yaitu berbembang si hamba dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Kalau seseorang satu saat daripada umurnya lewat diisi bukan ibadah, maka itu umur menambah kerugiannya. Orang yang umur 40 tahun kada banyak ibadah dari kejahatannya, maka orang itu menyediakan dirinya jagar masuk neraka. Fahadihi nasihat wal mu'iwah kafiyatun di ahli dunia. Maka nasihat yang satu ini, papadah yang satu ini sangat cukup bagi orang-orang yang umpat bakal cikung urusan dunia. Berdaganglah apakah. Apabila umur 40, ingatkan hadis ini. Ya walabi, hai anakku, fi'lun nasihati sahlun, wa su'abatu fi qabuliha wa amali biha. Hai anakku, manasihati orang itu seperti khotib, manasihati orang di atas mimbar, nyaman aja, nangmarisnya, menerima nasihat lawan menggawinya. Ya kai takullah maksudnya hadisnya hari Jumat. Tapi inya sorong makanan riba, inya sorong makanan riswah. Nang masuk ke parutnya itu hasil daripada sogok apa. Padahal ini membaca takullah. Jadi yang berat itu menerima nasihat. Apalagi yang menerima nasihatnya orang apa nyari kak? Bah silintu menyindirun aja. Kawas pun udah tampar silintu. Coba. Menerima nasihat. Yang lebih berat lagi, memakai lawan nasihat tadi. Baratus kali itu dalail, Quran dalail, baratus kali kan? Lianna tu'man nasihati fi fami 'abidil hawa murrun. Karena rasa nasihat yang ada di muntung orang yang menyambah nafsunya sangat pahit sekali. Nasihat itu didengar oleh telinga orang yang katujulan nafsu, maka nasihat itu dianggapnya pahit. Dianggapnya suara kata-kata sumbang, dianggapnya menyindir, dianggapnya ghibah banget. Karena memang hatinya sudah nangis. Jadi kita kada sembarang lagi ini malu akan suara. Lamun waktu orang ini bebangat, bet berdiam. Wal manhiyatu mahmubatun 'ala al-'umum. Bermula segala yang dilarang oleh Allah dicinta kasihi atas orang awam. Orang awam kada alim katuju banar mengerjakan yang dilarang Tuhan. Judi mulai kelas di bawah, tengah, atas judi ini. Paham kan? Pendapatan judi-judi itu dibagi-bagi. Lamun judi tadi bagi lawan tuan guru, ampih tuan guru membuya judi, karena sudin sudah makan, sudah ditampanya lawan hasil judi, apalagi 3 miliar sebulannya hasil judi. Gimana apalagi anak menutup, gimana anak menangati. Narkoba, sudahnya korupsi. Korupsi waktu. Ya kan jam 8 ditugaskan majar di sekolahan. Sekalinya pukul 9 hanya mulai. Buliknya pukul 12. Pukul 10 bulik sudah. Setiap hari arbas taruhanan gurunya. Jadi muridnya bulikan. Khususan inda man yabzulu himmatahu fi talabi ilmi rasam. Teristimewa bagi seseorang yang menghabiskan akan himmahnya untuk menuntut ilmu-ilmu yang bakal mendapat pangkat. Lama orang kan menuntut ilmu, apabila dia dapat, berpangkat. Karena orang ini mendengar nasihat kata-kata benar. Perasanya nasihat itu menyindir lawan minyak. Perasanya tuan guru itu menteror lawan minyak. Wal-fadli, orang yang menuntut nama sahibul qadir, alimul qadir, syekhul qadir. Apabila itu yang dituntutnya, menuntut ilmu, itu niatnya, sudah dipadahi, menyariki lemah madahi memusuhi. Wal-mahara, gaji. Mahar itu ya Allah. Jadi menuntut ilmu dapat gaji. Dipadahi oleh Nang Tuhan, dimusuhinya Nang Tuhan tadi. Lekis awal makhluknya, lekis habis uji wa syarafin duniawi, karena mencari kemuliaan dan dunia. Ya anna wa innama yaksidu bitahsidu ilum jarad al-ilmi dunal amal lahu. Karena ia menuntut dengan ilmu, tapi tujuannya semata-mata alim, bukan tujuannya mawakai. Kan kadang ilmu sudah kalau dibacakan, ya kalau mulai seminggu dua kali, seminggu tiga kali, sampai seminggu sekali. amalannya pulang supaya diamalkan Quran dalam istighfar, itu apa sekalian tawasul, sekalian apa lagi itu dia tawasul doa mendoa ada Allah selalu dia nah nang ini amalannya nang ini ilmunya sekarang ilmu seminggu sekali ya amalannya ini nang limbah maghrib nang ini mbak Isa nang ini subuh nang ini tengah malam nang ini. Tapi manusia lama menuntut ilmunya aja, kada mau bau iriknya ini. Nah itu yang berat-berat. Itu berat-berat. Namun di kiam mulai maghrib, kisah Nur Muhammad, sampai ke subuh. Bah! Tahan semalaman, baris suruh baca Quran, dua baris kita baca Quran, sudahlah. Ngantuk. Tungun sabah ilahir ilmu supaya orang menyebut dirinya alim guru. Wa yuqalu fulanun alimun qabilun. Si fulan itu tahu kan yang alim, kurangnya qabil, labis pada yang lain. Fahadi aqidatun fasidah, maka mengaku diri alim. Mengaku diri mempunyai keistimewaan itu adalah ikhtikat yang sesat. Sebab ikhtikat yang jujur, yang alim hanya Allah, yang labih hanya Allah. Manusia semunyaan makhluk kekurangan, semunyaan makhluk jahil, itu yang jujur. Ada yang merasa dirinya alim, merasa dirinya labih, lalu tertimputi sifat Allah. Itu yang menjadi pengarasan mana tak? Kada sedikit orang minta ini kada sedikit. Ya nang Tuhan-Tuhan itu melajari. Nang Tuhan-Tuhan itu melajari. Nah hati-hatinya mana? Jangan berkawal si anu karena nyaman terjangkit karena bujuran tak? Kalau pina merasa alim, merasa ibadat, merasa macam-macam bujuran tak? Baik menyerongnya udah. Menjangkit barang, sifat perasaan-perasaan itu. Fahadi akhiratun fasidah wa hadal qadru wa niyatu madhabil falasifah. Nah, inilah maksud daripada madhab ahli filsafat. Ahli filsafat itu kan bukan ahli sunnah was jamaah. Wal'iyadu billah, kita berlindung dengan Allah daripada falasifah itu. Idhgayatuhum tahsilul ilum biduni lusufatin ilal amal. Karena penghabisannya ahli falsafat itu mau menuntut ilmu pasti cukup menarik, tapi tinggal masalah amalia. Walam ya'lamu annal ilma yakun alaihim hujjatan balighatan. Dan mereka kada sadar bahwa ilmu yang ada di otak mereka itu menjadi siksa. Akan mereka itu wahum fi qabratin an qawli sallam, mereka lupa dari sabda Nabi, inna asyaddana si azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'ullahu bi'ilmi. Sesungguhnya seberat-berat manusia disiksa pada hari kiamat yaitu seorang ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Warawal Imam Ahmad wal Baihaqi wa Mansur ibn Zaid qala balaghana anna al-'alima idza lam yantafi' bi 'ilmi tasihu ahlun nar min matni rihi wa yaquluna lahu madha kunta taf'alu ya khabith faqad 'adaitana bi matni rihika ama yaqika ma nahnu fihi min al-'adab ash-shar yaqulu lahum kuntu 'aliman kalam an tabi' bi 'ilmi. Riwayat Imam Ahmad Baihaqi dari Mansur bin Zadan berkata ia, sampai kabar hadis ini kepada kami bahwa setiap guru agama apabila tidak ia mengamalkan ilmunya, niscaya berteriaklah orang neraka karena bau gosok badannya si orang alim. Ini orang alim telah mengamalkan ilmunya masuk neraka. Orang di neraka itu kuriakan baunya awak yang miringnya. Padahal kalau di dunia alim, sekalinya masuk neraka. Kenapa ada makanya? Jadi yang penting itu amaliyahnya, ya ke Quran kita membacanya, ya ke sudah membaca tadi paham, pulang. Ya ke dalam ilmu tadi baca, mbak dibaca sebelum dihadirkan, kayak umat, kayak abah. saya keguruan. Nang dibaca-baca tadi, baca doa arwahnya, dihadiahkan arwah abal guru. Manfaat karunnya itu. Ujar ahli neraka lawan ulangan ini. Napa yang gawi, air orang yang jahat karena bau. Maka sempian menyakiti ulun dengan bau menyepian. Pada cukupkan. Engkau sesuatu yang kami padanya daripada sakit dan penyakit. Kami ini sudah sakit banget. Di neraka, ikan pulang masuk kemari membau-bau yang bosok ini. Kenapa? Jawabnya orang alim tadi. Nang jadi aku masuk neraka bau pada ikan. Lantaran aku ini alim, tapi pada ma'amalakan. وحكي أن بعض أصحاب الأصحاب الجنيد راضي نومي بعد وفاته فقال رفع الله به dihikayatkan bahwa sebahagian daripada pemuka-pemuka muridnya Junaid al-Baghdadi melihat ia akan Junaid al-Baghdadi di dalam guring sesudah wafat Junaid al-Baghdadi maka kata murid hai guruku Junaid al-Baghdadi pian diapai Tuhan ujar Junaid tohat tilka isyara hilang semua yang aku isyarat-isyaratkan. Wa ghabat tilka ibarat. Hilang semuanyaan yang aku pandai. Wa faniyat tilka ilum. Hancur semua ilmu. Wa nafidat tilka rusum. Habis tulisan-tulisan itu hancur. Wa ma nafa'ana. Tidak ada yang bermanfaat illa raka'atun kecuali sedikit raka'at kunna narfa'uha bi jawfillah. Yang kami mengerjakannya di tanah malam. Jadi ilmu pada perlu banyak yang penting gawinya. Ini orang ilmunya sedikit tapi tanah malam sembahyang dua raka'at mana faatkan sembahyang itu daripada nang siang kalian majar. Dasar gawinya juga, maka apabila kita adalah alim, lalu beramal, waktu kita ini haur banyak-banyak. Kadang tapi kalau terima tamu lagi, haur. Sudah ada gawinya, jam ini, jam ini. Nang, pas itu kamar itu kemarin, itu kalau dia tak ada lagi gawinya. Rene, Reno, Sak Deno ini. Menurang ada gawinya, kemudian habis musola atau pakur, habis pakur nalur. Musyahadah merokobah, ada semua yang gawin orang. Mungkin kita ini banyak perah, mahaur lawan orang yang banyak gawin, itu yang jadi tepautnya. Kunna narkaha hijau billah ini. Yang kami kerjakan akan dia di tengah malam. Sembahyang tengah malam, ini apa tengah malam? Nah, pegawai yang tak malam. Ayuhal walad yang bagi Allah takuna mutisangil amal kalian ila ahwal wa ma'ini syarifatil ariyah. Wa'alam yakinan anna hinna wa jiladina yaqusa biyadika ila yamiya ma'kiyamah. Wa yattabihu lakahana al-barbi misal. Anakku, sugiannya bahwa jangan engkau itu kosong dari amal-amal soleh. Dan sunyi daripada sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang mulia yang tinggi. Ketahui olehmu dengan yakin bahwa ilmu semata-matanya tidak bisa membantu engkau hari kiamat. Supaya jelas bagi engkau perkataanku ini, aku ulangkan misalnya. Ara'aita, coba ikam pikir. Lau anna rajulan yuhsinul harba. Ada seorang laki-laki bisa berperang. Baina mahwa yasir fil mafazah. Antara ia berjalan-jalan di padang perang. Wa ma'ahu asyaratu suyufin hindiyatin. Dan ia membawa 10 pedang bikinan India. Wa qasiyun besi. Wa sihamun panah. Fi ghaitil jaudah. Nang bagus. Waqat taqallada biha dan sesungguhnya diikatnya di awaknya. Bakas tadi. Infajahu asalun azim. Tiba-tiba bakajutan datang kepadanya macan nang besar. Hal terbangun yuhadir asliah wujudan biha. Mencarilah asasnya. Apakah bisa membantu dari dirinya oleh senjata yang di awaknya. Tadi semata-mata senjata aja yang dipakai. senjatanya banyak di awal, datanglah Pak Macan. Biarkan aja, jangan dipakai, senjatanya dipakai. Bisa lah bantah, mesti ambil senjatanya, tungkihkan ke Macan. Itu artinya dalilnya kalau anak-anak seorang batuk, amal apa? Amal apa? Bisa bantah aja. Anta ala yakinin tam di anna ala kumri anusya'an. Atau sambil rahimah, kau seorang ini. Engkau yakin sempurna bahwa pakakasnya tadi kada menolong akaninya daripada kejahatan si macan. Kecuali ini guna. Ima pasulan ini. Pakadar itu lo anna syahsan. Alimamnya ta'arufi faidatin ma' A'alfi mas'alatin walami amal biwahidatin fa'anta ta'limu anna hadal ilma layufiduhu faidatin ma' Seperti demikian bahwasanya seseorang mengetahui ia kan 100,000 masalah, tapi sebutin-butin kada diamalkannya, maka engkau yakin bahwa ilmu yang 1,000 itu adalah tidak membantu sebutin pun akan dirinya. Karena kelentakan. Wal mabrit maka misalan akhar. Kami mengulahkan bagi engkau misal yang kedua. Karena dulu law anna syasan bihi maradun wa ba'dun min al-harab wa sasra wa alim ilman laysa ma'amu syaksun anna syifa'ahu fi tanawli sakan jabin walakinna lam yatanawalhu. Misal kedua, jikalau seseorang di badannya ada penyakit dan lemah karena panas wasapro bahiraan dan ia tahu bahwa tidak ada sertanya ragu-ragu bahwa sembuh penyakitnya adalah memakan obat syakan jabin. Itu syakan jabin nama obat. Tetapi ini ada di si syakan jabin, tapi karena dimakannya malah baik penyakitnya. Si panas awaknya lawan beheraan malah baik. Obatnya ada, tapi kada mau dimakan. Sama kayak itu, ilmunya ada, tapi kada makan. Sudah tahu aja kita bila sudah umur Tuhan di dunia nangka ini, jangan tapi banyak pekawan sama lagi, jangan banyak orang lagi. Kenapa? Ada mau makan. Walakin yang halamnya kena wala kutapi ini juga nangka mau. Fahadal ilmu laisa bila kuyampe syifa wala dapi ini tidak ada yang ngarap ini. Maka ilmu itu kalau kalian dipakai, tidak ada gunanya untuk kesembuhan. Lau kirta alfai rokli khamrin lam takun. Lau kirta alfai rokli khamrin lam takun. Litafiro niswanan idalam tashrobi. Lau kirta, jikalau engkau menakar alfai rokli khamrin 2,000 kati arah lam takun litasiro niswan, tidak menjadikan engkau hilang ingatan lamun kada dikinum. Mbahna menuang manaraja 2,000 kati arah tadi tuang, tapi kada dikinum-kinum maulah mau. Nangka itu jua 2,000 ilmu sabuti-butin kada dipakai kada handapan. Nang kebanyakannya kita ini ilmunya banyak, tapi bau wiridnya pangwalan. Ada juga yang sebutin pulang mana, bau wirid rajin, ilmu di lapasnya rugi juga. Matinya ujar Imam Ghazali, utlubul ilma talaban la yadurru bil amal, watlubul amal talaban la yadurru bil ilmi. Tuntutlah ilmu, jangan meninggalkan wirid. Gawi wirid, jangan meninggalkan ilmu. Mesti dua. Nuntut ilmu, lomba amal. Yang ini sudah dua. Nuntut ilmu itu telah aja kan. Mas Rongon.